kita panggilkan Mr. Gary Mahesa. Cowok satu ini mesti jadi rebutan ya. Cintaku cuma tepuk tangan yang mana buat Mr. Gary, Yeopro. Dan juga Miss Dwi Ratna.